Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yadillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa hidahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kesempatan pagi ini di akhir pekan, selama ya daerah di Jawa ini mengalami pembatasan kegiatan masyarakat, jadi kita tidak menerima jamaah untuk hadir di Darus Salihin, sehingga kita menggantikan tema dengan tema akidah, menyelesaikan kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani, murid senior dari Imam Syafi'i. Nah, kali ini ya pemirsa bisa terlebih dahulu membuka di website rumaiso.com, dan yang menyaksikan langsung lewat Zoom Kobar Islam Academy bisa langsung lihat di layar kami, kami screen sharing di situ. Silakan, bahasan kita pagi ini bisa diperhatikan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Saya bacakan dulu perkataan dari Imam Al-Muzani rahimahullah. Wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nusanni ba'dahu bil Faruq wa huwa Umar bin Al-Khattab fa huma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dajiahu fi qabrihi wa nusallisu bi dhin nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu summa bi dhil fadli wat tuqa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan di urutan kedua setelahnya adalah Al-Faruq, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Keduanya adalah orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersebelahan kuburnya dan teman duduk di surga. Kemudian kita sebutkan yang ketiga adalah Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya adalah milik kemuliaan dan ketakwaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka berempat. Baik. Disebutkan Abu Bakar sudah kita bahas, kemudian Umar juga, Umar Al-Faruq sudah kita bahas, Utsman bin Affan yang terakhir pada pertemuan pekan lalu, Dzun Nurain pemilik dua cahaya, lantas yang terakhir dikatakan oleh Imam Al-Muzani summa bidzil fadli wat tuqa, kemudian khalifah selanjutnya itu adalah yang mulia dan yang bertakwa, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridhai keempat Khulafaur Rasyidin ini. Nah, kita kenal dulu Ali bin Abi Thalib. Ya, tentang Ali bin Abi Thalib dibaca. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Husay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar bin Kinana Abu Al-Hasan dan Al-Husain, digelari Abu Turab, sepupu sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Fatimah Az-Zahra. Nah, saya ringkas dari ini ya, ada edisi terjemahannya. Ini sebenarnya dari Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kita sebut kitab aslinya itu Al-Bidayah wa Nihayah. Disarikan pembahasan khusus atau disajikan pembahasan khusus oleh penulis belakangan, kemudian diterjemahkan dengan judul Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saya ambil dari sini karena sumbernya yang para ulama percayai atau para ulama biasa jadikan rujukan itu dari Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, di sini di pembahasan Ali, ya kami nukilkan situ Ali bin Abi Thalib nama beliau, bin Abdi Manaf, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, dan ini seterusnya ini sama dengan Rasulullah SAW ya. Kemudian Abul Hasan dan Al-Husain, putra beliau berarti Al-Hasan dan Al-Husain. Nanti beliau lebih sering disebut dengan nama kunya Abul Hasan. Beliau juga digelari Abu Turab, sebagaimana dalam riwayat juga dipanggil oleh Nabi SAW kepada Ali Abu Turab. Beliau itu sepupu, sepupu karena kan paman Abu Thalib kan pamannya, paman Nabi SAW. Nah, anaknya dari paman ini kan Ali. Berarti kan sepupuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu sekaligus menantu karena nanti Ali menikah dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah Az-Zahra. Terus, ibu beliau adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ibunya digelari wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan putra Bani Hashim. Nah, ibunya Fatimah. Nanti putrinya tadi juga Fatimah. Makanya kemarin ada yang nanya, Ustaz, kok namanya gini? Gitu. Saya jawab, orang Arab itu kasih nama untuk, beri nama untuk putrinya, bisa jadi sama dengan istrinya gitu ya. Atau pokoknya keluarga dekat masih punya nama yang sama. Nah, ini ibu beliau Ali itu Fatimah. Gitu. Terus padahal di situ ada juga keponakan Ali yaitu Fatimah binti Muhammad. Jadi ada nama yang sama di situ. Ya, ini memang tidak kebetulan ya, karena ibunya duluan kan ibunya Ali di sini ya. Nah, ini Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ibunya ini dikelari wanita Bani Hashim yang melahirkan putra Bani Hashim. Karena kalau kita lihat dari silsilah keturunan kan bin Abdul Muttalib bin Hashim. Terus Ali memiliki berapa saudara laki-laki? Ali memiliki beberapa saudara laki-laki, Talib, Akil, dan Ja'far. Mereka semua lebih tua dari beliau, masing-masing terpaut 10 tahun. Ya, antara Talib, Akil, Ja'far, dan Ali itu 10 tahun. Tapi nanti kan ada saudara perempuannya juga gitu. Terus, beliau memiliki dua orang saudari perempuan, Ummu Hani dan Jumanah. Keduanya adalah putri Fatimah bin Asad. Ia telah masuk Islam dan turut berhijrah. Ya, keduanya putri dari Fatimah binti Asad, tadi ibunya ya berarti. Terus, ia telah masuk Islam dan turut berhijrah. Terus, ayah beliau bernama Abu Talib. Dia adalah paman kandung yang sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Abu Talib yang sebenarnya adalah Abdi Manaf. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama ahli nasab dan sejarah. Nah, kata para ulama, nama asli dari Abu Talib itu Abdi Manaf. Ya, nama asli dari Abu Talib itu Abdi Manaf. Ya. Terus, ini dikatakan ini paman kandung. Jadi ayah beliau bernama Abu Thalib. Dia adalah paman kandung Rasulullah SAW. Abu Thalib ini sangat menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus Abu Thalib ini sangat menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia tidak beriman kepada beliau. Nah, paman Nabi ini sangat menyayangi Rasulullah SAW. Namun sayangnya dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Ketika kalau berjuang, ya gigi keras, semangat membantu Nabi. Ya, qadarullah sampai meninggal dunia karena pengaruh kuat tradisi dan orang-orang sekitarnya, tokoh-tokoh sekitar Abu Thalib juga yang mempengaruhinya ketika keponakannya sendiri mengajak untuk masuk Islam di akhir-akhir hidup, ya. Nabi SAW itu katakan, Kul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah. Ucapkanlah kalimat la ilallah yang nanti aku bisa berargumen di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ketika itu Nabi SAW sudah ajak orang-orang sekitarnya itu malah merayu-rayu Abu Thalib, kamu tinggalkan ajaran nenek moyangmu Abdul Muttalib. Ya. Akhirnya Abu Thalib tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kufur, tidak beriman. Terus, Bahkan ia mati di atas kekufuran seperti yang telah diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, itu kisahnya ada sendiri ya, tentang kisah meninggalnya Abu Thalib. Ya, bagaimana keadaannya meninggal, dia sudah dirayu-rayu oleh Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi Abu Thalib enggan, karena Abu Thalib tahu konsekuensinya dia akan tinggalkan tradisi nenek moyang. Sudah turun-temurun dari ayahnya Abdul Muttalib, ya, dan leluhurnya. Maka dia enggan untuk dia enggan untuk keluar dari ajaran tersebut, tetap pada ajaran tadi. Nah, inilah ya para jamaah sekalian, tradisi itu pengaruhnya luar biasa, apalagi kalau tradisi termasuk tradisi yang menyimpang ya. Nah, tradisi ini tradisi baik, ada tradisi yang menyimpang, tapi ketika tradisi menyimpang ini sudah turun temurun, kadang itu sulit untuk dilepas, kecuali man rahim rabbu, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah yang bisa lepas dari tradisi macam itu. Terus, Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan salah seorang dari 6 orang ahli surga. Beliau, ya, dia salah seorang dari, ya, nanti kelebihan ketik itu, salah seorang dari 6 orang ahli syura. Jadi sepeninggal, nanti di sini diterangkan, coba, beliau termasuk? Beliau termasuk sahabat Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridho kepadanya. Beliau adalah Khalifah Rashid yang keempat. Ya, 6 orang ahli syura itu mereka berembuk setelah Umar meninggal dunia, setelah Umar itu tertusuk, ya, nanti ada ceritanya di penjelasan di bawahnya ini ya. Umar itu tertusuk, kemudian dipilihlah 6 orang segera untuk mereka bermusyawarah. 6 orang ini nanti yang akan dipilih, maka nanti akan jadi calon ketika itu, ya, ada Ali bin Abi Thalib. 6 orang ini nanti akan dipilih setelah lepas Umar, namun yang dipilih terlebih dahulu Utsman, kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau adalah Khalifah Rashid yang keempat, kemudian tadi disebut beliau termasuk sahabat yang Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridho kepadanya. Nanti kita akan lihat ketika saat mau berangkat perang, Rasulullah SAW itu nunjuk Ali untuk jadi pemimpin, dan Ali meraih kemenangan setelah ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sifat fisik Ali. Beliau memiliki kulit berwarna sawo matang, bola mata beliau besar dan berwarna kemerah-merahan, berperut besar dan berkepala botak. Beliau berperawakan pendek dan berjanggut lebat. Dada dan kedua pundak beliau padat dan putih. Beliau memiliki bulu dada dan bahu yang lebat, berwajah tampan dan memiliki gigi yang bagus, ringan langkah saat berjalan. Nah, berarti cepat kalau berjalan itu ya, karena beliau juga tidak terlalu besar. Terus ya, tadi fisiknya sudah disebutkan. Nah, sekarang kapan Ali bin Abi Thalib masuk Islam dan apa peran beliau setelah masuk Islam dan sebelum jadi khalifah? Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk Islam saat beliau berusia 7 tahun. Ingat, 7 tahun. Masih anak-anak berarti, masih bocah. Ya, dengan izin Allah, Allah beri hidayah padanya untuk masuk Islam. Terus, ada yang mengatakan 8 tahun, ada pula yang mengatakan 10 tahun. Kalau kita ambil paling usia paling minimal, yaitu paling rendah 7 tahun tadi ya. Ali masuk Islam dalam usia 7 tahun. Terus, beliau termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. As-sabiqunal awwalun. Ya, terus, beliau adalah dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam, sebagaimana Khadijah adalah wanita pertama kali masuk Islam, Zaid bin Harithah adalah budak pertama kali masuk Islam, Abu Bakar adalah lelaki merdeka yang pertama kali masuk Islam. Nah, lihat, di situ sama seperti kalau Ali itu dari kalangan anak-anak. Terus kalau Khadijah dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam, Zaid bin Harithah dari kalangan budak yang pertama kali masuk Islam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dari orang yang merdeka, lelaki merdeka, berarti bukan budak ya, yang pertama kali masuk Islam. Terus, motif Ali bin Abi Thalib masuk Islam dalam usia muda disebabkan ia berada di bawah tanggungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada saat penduduk Mekah tertimpa paceklik dan kelaparan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dari ayahnya. Ali bin Abi Thalib kecil hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika terjadi paceklik dan kelaparan, yang tanggung jawab kepada Ali bin Abi Thalib itu Rasulullah. Rasulullah SAW itu mengambil Ali bin Abi Thalib untuk dia itu tanggung, ya, dia ambil dari ayahnya yaitu Abu Thalib. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib kecil itu ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ahlul Bait ya, keluarganya sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat situ dhu'afa, artinya sulit, keadaan sulit, maka diasuhlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus, ketika Allah mengutus beliau menjadi seorang rasul yang membawa kebenaran, Khadijah serta Ahlul Bait beliau, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib, segera memeluk Islam. Nah, orang-orang dekat segera memeluk Islam. Ada situ Khadijah, ada situ Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi SAW itu dapat wahyu pertama, ya, Ali itu masuk Islam. Ya, terus. Ali turut berhijrah setelah Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah. Jadi kan hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Nabi SAW berangkat duluan, kemudian Ali itu belakangan. Ali itu ada urusan dulu, Rasulullah suruh Ali penuhi urusan tadi, baru kemudian lepas. Baru kemudian lepas dari Mekah. Ya. Kita lihat apa yang ditugaskan di sini. Rasulullah SAW menugaskannya untuk membereskan utang piutang beliau dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau. Karena kan dia, Rasulullah SAW itu kan pergi ke Madinah, tentu tinggalkan Mekah. Atau ada utang, ada barang-barang yang dititipkan kok belum dikembalikan, itu semua amanat, maka ditunaikan, utang dibayar dan seterusnya. Jadi beliau memikirkan ini sekali, karena ini kan hak orang gitu ya, walaupun berutang nanti pada orang kafir juga sama gitu, tetap hak orang ya, dilunasi. Barang-barang yang dititipkan dikembalikan juga kalau itu barang amanat ya. Jadi bukan hanya kabur gitu saja. Mungkin kalau sebagian kita, kalau wah ini kesempatan nih, saya keluar kota nih, gak usah mikir-mikir utang lagi. Nah, Rasulullah SAW mikir utangnya tadi. Ya, Nabi SAW itu mikir utangnya. Terus. Kemudian, Ali menyusul beliau setelah melaksanakan perintah beliau dan turut berhijrah. Rasulullah SAW mempersaudarakannya dengan Sahal bin Hunayf. Nah, jadi Ali nyusul berhijrah setelah itu. Kemudian setelah di Madinah, kan Rasul itu ingin membuat jadi antara Ansor dengan Muhajirin itu biar tidak terjadi kesenjangan sosial, biar mereka itu terikat. Nah, maka Nabi SAW mempersaudarakan. Awalnya mempersaudarakannya ini saling mewarisi, ya, saling mewariskan. Tapi setelah itu sistem ini diubah, ya, hanya dipersaudarakan saja tanpa saling mewariskan. Nah, Ali itu dipersaudarakan dengan Sahal bin Hunayf. Terus. Ali ikut serta dalam perang Badar dan beliau memiliki jasa yang besar dalam peperangan tersebut. Perang Badar tahun 2 Hijriah yang Ali bin Abi Thalib itu ikut. Terus. Beliau juga turut serta dalam perang Uhud. Pada saat itu beliau tergabung dalam sayap kanan pasukan yang memegang panji setelah Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair nanti ya, perbaiki. Mus'ab bin Umair terus radhiyallahu anhu. Jadi saat perang Uhud tahun 3 Hijriah, Ali tergabung dalam pasukan sayap kanan, memegang panji. Nanti setelah Mus'ab bin Umair itu gugur, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, terus. Beliau juga turut serta dalam perang Khandaq. Ya, terus. Dalam peperangan ini, beliau berhasil menewaskan jagoan Arab dan salah seorang pemberani mereka yang sangat populer, yakni Amr bin Abdu'ud al-Amiri. Terus. Beliau juga turut serta dalam perjanjian Hudaibiyah dan Bai'at Ar-Ridwan. Ya, dalam perjanjian Hudaibiyah Ali ikut, terus Bai'at Ar-Ridwan juga sama. Terus. Beliau juga mengikuti peperangan Khaybar. Dalam peperangan ini, beliau menunjukkan aksi yang luar biasa dan kepahlawanan yang mengagumkan. Allah memberi kemenangan lewat tangannya. Dalam peperangan ini, beliau berhasil menewaskan Mirhab Al-Yahudi. Nah, ini dalam perang Khaybar. Nah, ini perang yang penting nanti, karena Ali bin Abi Thalib itu diberikan amanat oleh Nabi SAW untuk jadi pemimpin perang. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu raih kemenangan. Di sini dalam perang ini Ali menewaskan Mirhab al-Yahudi. Nanti ada keutamaan Ali dalam kisah perang Khaybar ini ya. Nanti ada hadis di bawah ini, nanti akan kita bacakan. Terus beliau juga mengikuti Fathul Mekah, peperangan Hunain dan peperangan Taif. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Tabuk, beliau mengangkatnya sebagai pengganti beliau di Madinah. Jadi Ali tidak ikut perang Tabuk, tapi jadi pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tapi Ali ikut Fathul Mekah tahun 8 Hijriah, perang Hunain, perangan Taif, ini perang yang terakhir-terakhir ya. Ya, terus Abu Bakar As-Siddiq dalam pandangan Ali bin Abi Thalib sama seperti Umara dari kalangan sahabat yang lainnya. Beliau berpandangan menaati Abu Bakar merupakan kewajiban dan merupakan perkara yang paling ia sukai. Jadi setelah Nabi SAW kan Abu Bakar As-Siddiq itu memimpin. Tetap Ali walaupun jadi orang dekat Nabi Muhammad SAW ya, tetap menghormati Abu Bakar, itu pemimpinnya, tetap ditaati. Terus ketika Abu Bakar wafat. Ketika Abu Bakar wafat, lalu Umar memegang jabatan khalifah atas dasar wasiat Abu Bakar kepadanya, Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang sahabat yang membaiat Umar. Ali selalu bersama Umar dan memberikan masukan positif kepadanya. Jadi, Umar pun diakui oleh Ali. Dibaiat. Ya, dibaiat itu artinya janji setia kepada Umar ya. Kemudian ada kedekatannya, ada masukan positif diberi kepada Umar. Terus. Ketika Umar ditikam dan beliau menyerahkan urusan musyawarah kepada 6 orang sahabat, salah seorang di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka menetapkan 2 orang calon, yaitu Utsman dan Ali. Jadi 6 orang ini tetapkan, ini calon berikutnya sepeninggal Umar siapa? Utsman dan Ali calonnya. Terus. Lalu Utsman terpilih menjadi khalifah, namun begitu Ali tetap mendengar dan taat kepada Utsman. Nah, kalimat-kalimat ini menunjukkan pentingnya taat kepada pemimpin. Ya, pentingnya taat kepada pemimpin. Nanti ada beberapa pertemuan lagi dari Syarh Sunnah ini. Saya akan tunjukkan bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah taat kepada pemimpin selama dalam hal yang ma'ruf. Ya, ini sudah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar menjabat khalifah, Ali patuh taat. Umar juga menjabat, Ali patuh taat. Kemudian Utsman juga demikian, Ali patuh dan taat. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Nah, sekarang kita lihat keutamaan Ali bin Abi Thalib. Termasuk seorang yang dijamin surga. Terus dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, ini yang nanti pada pertemuan besok pagi kita bahas tentang keutamaan sahabat sekaligus keutamaan 10 orang yang sudah dijamin masuk surga disebutkan dalam satu teks hadis langsung. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 khalifah ya. Tambah Talha, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Sa'id bin Zaid, terus Abdurrahman bin Auf, terus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini 6 ya, terus. Rasulullah mengumumkan di khalayak bahwa Allah dan Rasulnya mencintai Ali. Nah, di khalayak ramai, diumumkan. Ini ceritanya berikut ini, dari Sa'al bin Sa'ad, ia berkata bahwa Rasulullah SAW itu bersabda saat perang Khaybar. La'utiyan narwayah godan, rojilan yuftahu ala yadaihi, hibullah wa rasulahu, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, fabata an-nasu laylatahum ayyuhum ayyutah, faghada kulluhum yarjuhu, faqala ayna Ali, fakila yashtaki aynayhi, fabasaqa fi aynayhi wada'a lahu, fabara ka'an lam yakun bihi waja'un, fa'atahu faqala uqatiluhum hatta yakunu mislana, faqala unfuth ala rislik hatta tanzila bisahatihim summa du'uhum ilal islam wa akbirhum bima yajibu alaihim fa wallahi la ayyahdi allahu bika rajulan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Sungguh akan diberikan bendera yang biasa dibawa oleh pemimpin pasukan besok pada orang yang akan didatangkan kemenangan melalui tangannya di mana ia mencintai Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya pun mencintai dirinya. Lalu kemudian para sahabat bermalam dan mendiskusikan siapakah di antara mereka yang nanti akan diberi bendera tersebut. Nah, jadi mereka diskusi ini siapa yang nanti dapat ini ya. Jadi karena Rasulullah SAW awalnya itu katakan orang ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Ini kalau bukan orang istimewa apalagi gitu. Pasti semua yang mendengar ini ingin, oh ini saya, punya saya. Maka ketika disebut hadis ini, Umar, ya Umar bin Khattab saat itu mengatakan bahwa kami itu gila pada kekuasaan, artinya kami itu ingin raih kekuasaan atau kepemimpinan pada saat itu saja, sangat ingin sekali meraih kepemimpinan saat itu saja. Karena apa? Sudah ada jaminan tadi ya, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya mencintainya. Cintanya dapat balasan lagi, coba lihat. Maka semua sahabat yang dengar ketika itu, ya, mereka ingin, sudah saya yang berhak dapat bendera tadi. Mereka diskusi, kemudian, oh saya, semua menginginkan untuk dapat bendera tadi. Terus, tiba waktu pagi, mereka semua berharap-harap bisa mendapatkan bendera itu. Nah, jadi mereka nunggu-nunggu, wah ini Rasul kasih ke siapa ini ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah bertanya, nah, Aina Ali, di mana Ali? Terus ada yang menjawab bahwa Ali sedang sakit mata. Nah, Ali sakit mata, qadarullah, sakit dia. Tapi dia yang dicari-cari. Sahabat yang lainnya yang turut hadir enggak ditanya, mana yang ini, mana ini, enggak. Rasulullah mau umumkan, tapi Rasulullah nunggu, mana Ali ini, Ali mana? Terus lalu Ali dibawa ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus lantas beliau mengusap kedua matanya dan mendoakan kebaikan untuknya. Jadi kedua mata Ali itu diusap, terus Nabi Sallam doakan kebaikan untuk Ali. Terus lantas ia pun sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Langsung sembuh. Berkahnya Nabi Sallam mengusap Ali lantas sembuh. Terus lantas bendera tersebut diberikan kepada Ali dan ia berkata, aku akan memerangi mereka hingga mereka bisa seperti kita. Ya, terus. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jalanlah perlahan-lahan ke depan hingga kalian sampai di tengah-tengah mereka. Kemudian dakwahilah mereka pada Islam dan kabari mereka tentang perkara-perkara yang wajib. Demi Allah, sungguh jika Allah memberi hidayah pada seseorang lewat perantaraanmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Nah, lebih baik daripada apa? Unta merah. Lihat di sini sebutkan keutamaan Ali ya. Apa keutamaan Ali di sini? Karena bendera tadi diberi kepada Ali, sedangkan Rasulullah SAW itu tadi sebut, Rasulullah SAW itu sebut tadi, orang yang dapat ini mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Ya, maka menunjukkan keistimewaan luar biasa di situ dari orang yang dapat. Apalagi situ sahabat-sahabat yang lain menanti. Tapi Ali yang dapat, padahal Ali enggak hadir. Ini namanya takdir seperti itu. Kadang yang kita incar-incar, yang kita cari, Allah tidak beri. Orang yang enggak cari-cari malah dapat takdir. Kita kadang terlalu usaha keras gitu, akhirnya jadi futur di tengah-tengah gara-gara gagal seperti itu. Kecewa sepertinya kita itu ketika tidak mendapatinya, padahal enggak. Ada maksud lain, mungkin Allah tidak beri karena memang bukan rezeki kita. Kita masih dibukakan pintu rezeki yang lain. Sama dengan rezeki, jodoh juga demikiannya. Kok kejar-kejar ini kok enggak dapat, malah sudah dibawa orang, sama. Jadi kita mesti yakini takdir ya. Tadi dalam cerita ini kita tidak lihat di sini sahabat-sahabat mengutarakan kekecewaannya ya, karena Rasul enggak beri pada mereka, enggak, mereka tahu oh, ya memang lebih pantas itu Ali. Ya, untuk perang Khaybar ini ya Ali yang diberi, maka diraihlah kemenangan ketika itu lewat ya penunjukan Ali radhiyallahu anhu. Terus kedudukan Ali di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada Ali, apakah engkau tidak ridho kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Mutafakun alaih. Nah, itu kedudukan Ali kayak gitu, seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Terus hadis ini Rasulullah sampaikan kepada Ali saat beliau tidak menyertakan Ali bin Abi Thalib dalam pasukan perang Tabuk. Nah, kan perang Tabuk tadi yang kita sebut, Ali kan ditunjuk Rasulullah, sudah kamu gantikan saya di Madinah. Ali gak berangkat ya, karena ditunjuk itu, siapa yang jaga Madinah kalau gitu gak ada ya. Sudah Rasul tunjuk Ali. Terus beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya agar menjadi wakil beliau di kota Madinah. Ali yang merasa tidak nyaman hanya tinggal bersama wanita, anak-anak dan orang tua yang uzur, tidak ikut perang, dihibur Rasulullah dengan sabda beliau di atas. Dihibur. Kamu mau seperti Harun dan Musa enggak? Berarti kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, apalagi sejak kecilnya ya Ali itu diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu membawakan hadis misal dalam Sahihain. Ya, kita baca dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, Rasulullah SAW pernah memberi tugas Ali bin Abi Thalib saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak di rumah. Ali pun berkata, Wahai Rasulullah, engkau hanya menugaskan untuk menjaga anak-anak dan wanita di rumah? Maka beliau menjawab, Tidakkah engkau rela mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada Nabi setelahku? Seperti kedudukan Harun di sisi Musa, tapi ingat tidak ada Nabi setelahku. Nah, ini jadi kaidah prinsip dasar juga ya, bahwasanya tidak ada lagi Nabi sepeninggal Nabi SAW, karena dikatakan ghairu annahu la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi lagi setelahku. Terus, hadis ini dipakai oleh orang-orang yang berlebihan dalam mengagungkan Ali bin Abi Thalib sebagai legitimasi bahwa Ali lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar. Padahal hadis ini adalah pembelaan Rasulullah terhadap Ali yang dituduh oleh orang-orang munafik bahwa dia merasa berat untuk berangkat perang. Jadi Ali tidak berangkat perang itu bukan berarti merasa berat, tapi karena memang ditugasi oleh Rasulullah SAW gitu. Tapi Ali pun sangat ingin sekali berangkat, karena dia katakan, masa saya jaga orang-orang seperti ini, saya enggak ikut perang bersamamu wahai Rasulullah. Lantas dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Ali berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang munafik mengatakan bahwa engkau menugaskan aku karena engkau memandang aku berat untuk berangkat jihad dan kemudian memberikan keringanan." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka telah berdusta. Kembalilah, aku menugaskanmu untuk mengurus keluargaku dan keluargamu. Tidakkah engkau rela mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada Nabi setelahku." Maka Ali pun akhirnya kembali ke Madinah. Nah, Ali kemudian akhirnya kembali ke Madinah. Akhirnya tidak ikut perang Tabuk, karena perang Tabuk ini jaraknya juga jauh ya, karena ke utara sana, perbatasan dengan Syam di utara, menempuh perjalanan jauh. Maka memang harus ada yang ditugasin untuk jaga kota Madinah, maka yang ditugaskan sini Ali bin Abi Thalib. Nah, keutamaannya dapat dilihat lagi Ali ini dari putra-putranya. Beliau adalah ayah dari pemimpin pemuda surga. Coba lihat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah ayah dari dua orang cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hasan dan Husain. Kedua cucu beliau ini adalah pemimpin para pemuda di surga. Rasulullah bersabda, "Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah." Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Pemimpin pemuda ahli surga. Terus cintailah Ali. Cintailah Ali. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wallazi falaqal habba wa bara'an nasamah innahu la ahadun nabi sallallahu alaihi wasallam." Ila alla yuhibbani illa mu'minun wa la yubghidani illa munafiqun. Demi zat yang membelah biji-bijian dan melepaskan angin, sesungguhnya Nabi telah berjanji kepadaku bahwa tidak ada yang mencintaiku kecuali ia seorang mukmin, dan tidak ada yang membenciku kecuali ia seorang munafik. Nah, terus sekarang terakhir peristiwa terbunuhnya Ali. Jadi seperti di kisah Utsman kita lihat, ada isyarat Utsman terbunuh, kemudian Ali juga terbunuh. Nah, sekarang kita lihat kisah pembunuhan Ali. Ya. Amirul Mukminin menghadapi masalah yang berat. Amirul Mukminin ini maksudnya Ali bin Abi Thalib tadi ya. Terus. Kondisi negara saat itu tidak stabil. Ya. Pasukan beliau di Irak dan di daerah lainnya membangkang perintah beliau. Mereka menarik diri dari pasukan. Kondisi di wilayah Syam juga semakin memburuk. Penduduk Syam tercerai-berai ke utara dan selatan. Setelah peristiwa Tahkim, penduduk Syam menyebut Muawiyah sebagai amir. Ya. Ibu Jarir dan pakar Ibnu Jarir, ya. Ibnu Jarir dan pakar sejarah lainnya menyebutkan bahwa tiga orang Khawarij, mereka adalah Abdurrahman bin Amr, Ibnu Muljam Al-Himyari. Nah, ini ingat nama ini Ibnu Muljam ini ya. Ini pembunuhnya nanti, pembunuh Ali. Diingat namanya Ibnu Muljam. Jadi jangan kasih nama anak Ibnu Muljam gitu. Wah, namanya ini bagus nih. Ibnu Muljam pembunuh Ali nanti. Dia nama aslinya Abdurrahman bin Amr. Terus Al-Buraq. Al-Buraq bin Abdullah At-Tamimi dan Amr bin Bakar At-Tamimi. Mereka mengenang kembali perbuatan Ali bin Abi Thalib yang membunuh teman-teman mereka di Nahrawan. Ingat ya, teman-teman mereka yang sama-sama Khawarij ya. Khawarij itu ya memberontak, tapi diawali dengan pengkafiran dulu. Dan pemikiran kayak begini sampai saat ini ada. Ya, seperti kita lihat tahu pemboman-pemboman di tanah air kita, itu awalnya dari pengkafiran dulu. ya, ada pemboman, ya, sebelumnya kafirkan pemerintah, disebut togut, ya, sama proses dengan cerita ini nanti. Ya, mereka itu membawa pemikiran Ibnu Muljam. Ya, pemikiran Ibnu Muljam itu ada sampai saat ini. Nanti kita lihat perkataannya. Terus. Mereka memohon rahmat untuk teman-teman mereka itu. Ya. Masing-masing mereka ingin membunuh Ali, Muawiyah, dan Amr bin Al-As. Nah, jadi mereka sudah punya rencana ya. Ini siapa nanti membunuh Ali, siapa nanti membunuh Muawiyah, siapa nanti membunuh Amr bin Al-As. Terus. Ibnu Muljam membunuh Ali saat mau berangkat sholat subuh. Ketika itu Ibnu Muljam berkata, tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu, hai Ali. Nah, dikatakan persis seperti kata-kataan orang-orang Khawarij, ya. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kamu tidak berhukum dengan hukum Allah, ya Ali. Itu maksudnya. Pemikiran ini sama seperti pemikiran beberapa aliran sempalan, aliran yang menyimpang saat ini. Persis sama. Ya, seperti kami pernah berdialog dengan anak muda yang terkena pemahaman ISIS kayak gini juga, kayak Ibnu Muljam dia. Ya, di argumennya sama. Pemerintah kita itu togut itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Umar miyakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia itu kafir. Ya. Jadi pemikiran Ibnu Muljam, ya Ibnu Muljamnya sudah tidak ada saat ini, tapi pemikirannya tetap ada. Cuma lantaran kayak gitu enggak beri uzur apa-apa, pokoknya kafir, kafir, kafir gitu. Ali dibunuh. Ya, itu pemikiran Khawarij kayak gitu ya. Terus Ali terbunuh. Ali terbunuh pada malam Jumat waktu sahur pada 17 Ramadan 40 Hijriah. Pada bulan mulia Ali meninggal. Ya, ini menjelang subuh ya nanti ya. Terus masa kekhalifahan Ali adalah 5 tahun kurang 3 bulan. Beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Sama umurnya seperti Nabi SAW. Terus. Setelah Ali wafat, kedua putranya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain yang memandikan jenazah beliau dibantu oleh Abdullah bin Ja'far. Jadi lihat urusan mandi itu laki-laki diurus laki-laki. Kalau jenazah laki-laki diurus oleh laki-laki pula. Jadi enggak campur lawan jenis gitu. Kadang kalau di masyarakat kita, wah, jadi rebutan tuh siapa yang mandikan. Satu kampung pun tuh mau lihat, satu kampung pun itu mau mandikan tadi. Cukup ini ya, sederhana ya. Ini empat orang berarti ini, Al-Hasan, Al-Husain, Abdullah bin Ja'far, sudah itu yang mandikan. Kemudian jenazahnya disolatkan oleh putra tertua beliau, Al-Hasan. Artinya yang mimpin itu Al-Hasan. Terus jenazah Ali dimakamkan di Darul Imarah di Kufah. Nah, di Kufah sana, di sekitar Irak sana. Nah, itu pembahasan dari Ali bin Abi Thalib. Insyaallah pada pembahasan besok pagi kita akan lihat 10 sahabat yang tadi kita sebut dijamin surga. Kemudian secara umum itu kita sebutkan secara global saja, lalu kita lihat keutamaan para sahabat yang lainnya. Lalu nanti tinggal beberapa poin, nanti mudah-mudahan selama pandemi ini bisa kita selesaikan untuk pembahasan kitab Syarh Sunnah. Sudah sampai 61 video. Yang ingin kaji lebih dalam sejak dari awal, ada tulisan kami sudah lengkap di rumaisa.com dari pembahasan pertama Syarh Sunnah. Nanti dilihat saya di tag, nanti ada di bagian artikel itu biasa di bawah ada tag kata kunci Syarh Sunnah gitu. Nah, itu diklik, itu semua pembahasan Syarh Sunnah lengkap dari awal sampai pertemuan kali ini ada di website rumaisa.com. Mudah-mudahan kalau sudah selesai bisa dibukukan biiznillah. Demikian, mudah-mudahan bawa manfaat dan Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan keimanan kita sekalian. Kami buka tanya jawab, boleh bebas, ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit, monggo. Ini di zoom dulu yang di ini belum kayaknya. Baik, Ustaz, ya. Ana persilakan kepada Ibu Futi Ummu Arya Alfa. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Iya, tanya. Iya. Ini tadi kan disebutkan kalau yang memandikan adalah Hasan Husain dan siapa tadi? Abdullah bin Ja'far. Iya. Abdullah bin Ja'far. Itu perkara untuk jenais kan biasanya yang ana tahu ya Ustaz. Biasanya yang ada bagian batas dari tubuh seseorang itu yang dia menjadi batasan untuk mahram. Jadi kalau laki-laki kan berarti dari lutut pada auratnya yang harus tertutup tuh, lutut sampai dari pinggang sampai lutut. Yang boleh lihat semuanya kan pasangannya. Nah, kalau itu gimana ya Ustaz? Kan biasanya justru yang anak tahu dari beberapa kawan tuh yang memandikan jenazah itu sebaiknya pasangannya, istrinya atau suaminya gitu. Gimana ya Ustaz? Iya bisa, tapi kalau cuma istri-istri yang mandikan, nanti kan dia nggak bisa susah sendiri. Susah sih memang. Iya susah kan. Susah pas kembali-balik. Iya. Kecuali kalau dia mau sendiri gitu ya. Itu makanya butuh bantuan yang lain. Kalau butuh bantuan yang lain kan biar tidak terjadi ikhtilat, campur baur. Iya. Sama mahramnya. Iya sama, ya berarti sama konsekuensinya kan dengan mahramnya, tapi akhirnya kurang bebas begitu. Oh, jadi memang pada bagian yang auratnya tetap tidak boleh dilihat. Iya, tapi tetap tidak boleh dilihat. Kalau ini sesama laki-laki tadi antara pusar dan lutut memang kan ditutup. Nah, Ustaz, itu aja Ustaz. Alhamdulillah. Kita potong. Ya, silakan yang berikutnya lagi, monggo. Silakan kepada Ibu Fika. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Afwan bertanya di luar tema. Iya. Ibu saya ingin meminjamkan uang kepada saya, tetapi saya memegang uang bapak saya karena bapak saya akan mentransfer ke rekening saya setelah bapak saya mendapatkan bayaran dari hasil kerjanya. Kemudian saya bilang ke ibu saya kalau ingin meminjamkan uang dari rekening saya harus minta izin ke bapak karena uang tersebut bukan uang milik saya dan saya tidak berhak untuk menarik dan atau memberikan pinjaman uang tanpa seizin dari bapak saya. Tetapi ibu saya tetap memaksa saya untuk meminjamkan uang tersebut tanpa meminta izin dari bapak saya dan berjanji akan menggantikan uang tersebut dalam waktu beberapa bulan. Tetapi saya tidak yakin kalau ibu saya akan mengganti tepat pada waktunya. Dan bapak saya hanya memperbolehkan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi ibu saya tidak memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah uang yang dipinjam tersebut haram untuk digunakan Ustaz? Iya karena tidak aman. Maksudnya tuh apakah uang yang dipinjam oleh ibu saya itu haram untuk digunakan kan tidak meminta izin kepada bapak saya gitu. Dari sisi tidak amanatnya saja. Gitu, Ustaz. Apakah saya sebagai seorang anak apakah berdosa terhadap ibu saya Ustaz? Ketika tidak taati dalam hal ini tidak berdosa. Gitu, Ustaz. Ya. Itu saja dari saya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi silakan. Dari Zoom monggo. Ya. Silakan kepada Ibu Hanifah. Halo, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya di luar tema. Saya mau bertanya tentang adab terhadap hewan. Jadi di rumah saya itu ada kucing liar yang selalu mengganggu di sekitar lingkungan. Ketika saya memberi makan, dia itu nggak mau pergi, Ustaz. Nah, ketika dia itu selalu di depan pintu. Nah, ketika saya kasih makan, dia itu selalu di situ dan selalu mengganggu. Entah dia buang air besar di situ. Kalau diusir, dia nggak mau pergi. Nah, apakah saya berdosa jika saya tidak memberi makan dan mengusirnya, ya Ustaz? Nggak usah kasih makan aja. Oh, enggak apa-apa ya, Ustaz. Kan dia bisa cari makan sendiri. Oh, iya. Kucing liar kan? Iya, kucing liar. Berarti kan selama itu juga dia bisa cari makan. Oh. Iya. Ya. Dilepas enggak berdosa kok itu, karena dia memang hidupnya liar dia. Oh, iya. Iya. Gitu. Ustaz, saya bawa khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, terus berikutnya lagi. Silakan kepada Ukhti atau Ibu Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari materi tadi saya mau tanya siapa yang dimaksud dengan orang-orang munafik? Dan orang-orang munafik itu kalau di masa Nabi berarti mereka tampakkan Islam untuk cari selamat saja. Kalau yang di sekarang seperti saat ini seperti apa Ustaz? Kalau dulu itu Nabi SAW sudah tahu ini munafik tahu. Huzaifah itu tahu catatan-catatan orang-orang munafik itu siapa. Namun kalau saat ini kita cuma tahu ciri-ciri saja, kita tidak bisa tentukan dasar kamu munafik itu nggak bisa gitu. Tapi sifat-sifatnya ada. Seperti Nabi SAW sebut, jika berkata dusta, berjanji mengingkari, diberi amanat kok khianat gitu. Sampai pun dalam urusan sholat, Nabi SAW itu sebut orang yang tidak sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Ya, laki-laki tidak sholat subuh dan isya berjamaah, maka disebut munafik dia. Sholat yang paling berat bagi munafik, sholat subuh dan isya. Nah, itu kan kata Nabi. Jadi sifat semuanya. Baik Ustaz, jazakallah khair. Waalaikum. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Ummu Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada perbedaan orang yang sholat yang selalu masbuk Ustaz, sholat jadi selalu ke masjid, tetapi selalu masbuk Ustaz. Jadi punya kebiasaan masbuk terus Ustaz. Ya, untuk pahala imam loh. Iya, pahalanya berkurang. Terus ya tanda orang kurang semangat juga dalam ibadah dan ya imannya ya belum ini, belum sempurna saja. Jadi karena pahalanya tidak sempurna dia dapat. Tentu yang datang duluan lebih siap-siap dari awal. Ya, kecuali imam ya. Kalau imam kan bisa datang pas waktu sholat langsung gitu. Ya, maka ya kurang dia dari sisi itu, kurang dapat keutamaan. Nah, ya, beda dengan orang yang ikuti Ustaz, dari awal lagi. Gitu ya. Ya, terus. Satu lagi Ustaz. Kalau kita kan mendoakan orang tua yang kafir itu tidak diperbolehkan Ustaz ya. Sudah meninggal apa Ustaz, belum? Sudah meninggal. Tidak boleh. Kalau misalkan orang tuanya itu Ustaz suka misalkan menyimpan batu seperti itu Ustaz, nengkak seperti itu sudah jimat-jimat gitu maksudnya. Jimat-jimat. Ya belum tentu, Bu. Karena perlu tafsir lagi dalam masalah ini. Jadi diperbolehkan. Hukumi lahir ya saja terus didoakan. Mana? Ya. Jazakallahu khairan. Ya, waalaikum. Silakan lagi berikutnya monggo. Silakan kepada Ummu Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Raisa. Ustaz, mau tanya Ustaz, kebetulan ini titipan suami gitu. Ini kan misalkan pernah Jumatan itu kan masjid di dalam kita itu kan yang khutbah itu kan ahlul bid'ah ya Ustaz ya. Kita perlu cari masjid lain enggak kalau misalkan dari sisi ahlul bid'ahnya kenapa, Bu? Maksudnya amal-amalannya itu yang bid'ah-bid'ah itu Ustaz. Iya, kan jadi bedakan gini ya. Ada ahlul bid'ah yang sifatnya fasik, ada yang sifatnya itu kafir gitu. Kalau sifatnya fasik masih boleh bermakmum di belakang dia gitu, Bu. Dia keliru untuk amalnya dosa dia sendiri. Tapi ketika dia memimpin sholatnya sah, tetap boleh bermakmum di belakangnya. Kalau misalnya sholat berjamaahnya itu enggak ini gimana Ustaz? Enggak apa? Kadang sholat, kadang berjamaah, kadang enggak gitu. Gimana Ustaz? Terus dia jadi imam? Ya betul, jadi khotib jadi imam sekaligus. Ya dosa dia sendiri ketika dia tidak berjamaah. Oh begitu ya? Iya. Oh baik Ustaz. Jadi ahsannya itu tetap sholat yang dekat dengan kita ya Ustaz? Tetap. Para ulama punya bahasan. Saya punya bahasan di rumahiso.com itu di artikel apa judulnya dia. Jadi ada perbandingan gini. Ini kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Mu'tamad fi Fiqih Al-Syafi'i. Beliau katakan kalau ada masjid yang dekat tapi jumlah jamaah sedikit, terus ada masjid yang jauh jumlah jamaahnya banyak, tetap milih masjid yang dekat. Iya, yeah. Baik Ustaz. Iya. Ya sekarang Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya lagi silakan di resen masih. Silakan kepada Ahwat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita bertobat dari dosa ketika kita mengatakan kepada saudara kita kamu kafir? akan kembali pada dia. Dan bisa jadi tuduhan itu kembali kepada dirinya. Jadi kadang orang nyebut seperti itu, terus doanya itu tertolak, dari atas itu tertolak, kembali lagi pada dia itu. Dan bahaya untuk dia. Maka gak boleh sembarang mengkafirkan orang. Nah Ustaz, jadi kita bertobat Ustaz. Iya, lebih aman tadi ya, hukum sifat ya, daripada hukumi orang gitu. Kalau saat ini ya, kalau beda di zaman Nabi gitu. Kalau Nabi kan ada wahyu. Kalau zaman kita ini, kita hukum sifat saja. Orang yang berat sholat subuh, sholat isya, munafik tuh. Orangnya yang punya sifat, bukan saya tunjuk, itu tetangga saya memang dia itu munafik tulen tuh. Enggak, saya enggak tunjuk dia kok, saya bilang sifat. Kan beda itu. Ya, soalnya Ustaz kan ini selalu kan bilang, kamu gak usah sholat, percuma sholat kalau dia umpamanya lihat keburukan kita, dia bilang, gak usah sholat, gitu. Kamu tuh apa sifatnya begini-begini, jadi saya bilang, iya, gak apa-apa dong saya sholat daripada kamu kafir, saya berdosa Ustaz. Ya, kalimatnya diralat saja, hati-hati loh, orang gak sholat tuh kafir, gitu aja. Lebih iya, soalnya saya sebel gitu kan. Iya. Ungkit-ungkit terus sholatnya. Saya bilang, ya biarin aja, kalau enggak diamkan saja. Nah Ustaz, gitu ya. Waalaikum. Baik, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri S ya, silakan. Ya, silakan Ustaz Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, izin bertanya Ustaz, apakah kita berdosa kalau kita tidak menuruti suami yang suka nonton TV gitu siang malam, terus sampai tertidur di ruangan TV? Terus. Karena nggak pernah menuruti hal yang seperti itu, sehingga tidur kami jadi terpisah. Itu gimana Ustaz? Syukur. Kalau dalam hal ini jadi dia enggak mau bareng istri, tapi hal yang lainnya, pokoknya statusnya masih suami, maka tetap masih taat Bu. Tetap masih taat. Turuti kata suami. Sambil nasihati. Pelan-pelan juga nasihatinya. Gitu ya Bu ya? Ya emang butuh sabar-sabar sih. Setiap saya ngomong gitu kan, apa yang dapat dari kajian gitu ya. Baru ngomong dia udah jalan gitu, baru ngomong. Iya, kadang ya, sifatnya gitu. Suami kayak gitu sih Bu, orang ya cuek lah kalau orang awam ya Bu ya. Nah, kalau gak pernah ngaji mau suruh ngaji sulit gitu. Coba deh nanti Ibu baca serial saya di rukoya.com, itu saya lagi kritik para ayah itu. Jadi menjadi ayah idaman tuh gimana, nanti ayah jangan sok sibuk, ayah tolong bagi waktu untuk keluarga, apalagi ya. Ayah apa gitu, ada sudah 5 serial atau berapa, saya sudah tulis. Sebenarnya itu untuk edukasi ke para ayah gitu. Gimana dengan anak-anak, bagaimana dengan istri, bagaimana gitu. Ada, tulisan terakhir saya itu, semoga ayah ada waktu untuk keluarga. Oh itu bahasnya lengkap dengan dalil-dalil. Nah Ibu pakai kalimat kayak gini, diatur baik-baik. Ya, itu sebenarnya bacaan untuk ayah, tapi Ibu pelajari psikologi ayah dari situ. Ya. Ayah itu sifat-sifatnya gimana ya, seharusnya para ibu juga menyadari gitu, oh ya ayah ini kenapa sampai kayak begini ya, sifatnya gini itu kenapa ya, kok bisa sibuk kerja, kok nggak mau ngaji gitu, ada sebab-sebabnya banyak di situ, mungkin karena urusan keluarga numpuk, urusan untuk istri juga dia harus penuhi, punya utang yang berat. Ya anak semakin besar semakin bebannya berat, dia akhirnya sibuk kerja. Karena sibuk kayak begini ya lalai juga dari ngaji gitu. Dia butuh hiburan, dia butuh tapi, ini. Ustaz, ya. Ya. Oh, apa Ustaz, pekerjaan beliau nggak sesibuk itu Ustaz. Cuma malah santai. Gitu. Oh, beliau orang lapangan gitu, suami anak orang lapangan gitu kan. Ya bisa ngatur lah istilahnya. Cuma anak nggak juga terburu-buru nih dia tuh untuk sholat ini pun isya sama subuh sampai tinggal gitu, saking nontonnya malam-malam sampai jam berapa gitu Ustaz. Jadi anak nggak mau tidur di situ gitu Ustaz, itu masalahnya Ustaz. Jadi anak takut kadang-kadang hati anak jadi hambar terhadap suami anak ketika anak bertemu beliau gitu Ustaz. Anak takut dosa gitu Ustaz ya, pokoknya banyak-banyak sabar ya Bu, banyak-banyak sabar. Nanti nonton video saya sesabar dengan suami deh, ada di Rumah Esok TV itu. Ini saya cari nih. Halo, Ustaz. Sabar dengan suami di Rumah Esok TV. Nah, cari kata kunci di YouTube ada itu. Nah, pernah saya bahas. Itu curhatan para istri semuanya. Ya. Gitu ya, sabar-sabar. Iya. Ya, Bu Fitri ya. Waalaikumsalam. Silakan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tia, silakan. Ya, silakan. Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ya. Mengenai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai Alipay, kan itu kita kalau pakai untuk gratis ongkirnya enggak boleh ya? Iya, ada saldo di situ ya. Ya, ada saldo. Iya, terus. Nah, kan sekarang kalau misalkan bayar pakai transfer itu kita ada biaya penanganannya juga. Kalau kita pakai Shopee Pay. Nah, itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa ya? Iya, karena kita bayar jasa. Terus disuruh ada biaya lagi. Oh, ini tambah 3.000, tambah 6.000. Ya, risiko karena pakai layanan orang. Jadi kalau misalkan bertransaksi pakai Shopee Pay hanya untuk membayar tapi tidak hanya membayar dengan tanpa promo, tanpa diskon boleh. Tapi kalau membayarnya karena pakai Shopee Pay tadi nanti kita akhirnya dapat promo, dapat diskon, diskon 20.000 lumayan tuh kalau mak-mak kumpul tuh bisa beli apa lagi kan. Oh, dapat cashback gitu ya. Nah, jadi masalah karena dapat manfaat dari simpanan di Shopee Pay. Paham ya? Jadi kalau misalkan saya ada mau pesan buku di apa Rumah Esok Store, yeah, itu kan kalau pakai bayar pakai Shopee Pay kan tidak ada biaya penanganan tuh kalau pakai Shopee Pay. Tapi yeah, tidak memanfaatkan gratis ongkirnya tidak. Iya, boleh. Itu boleh ya, Ustaz? Kan free ongkirnya itu kayaknya alternatif juga bisa milih ya. Ada pilihan free ongkir, ada pakai ekspedisi ini, ya kan? Kan juga ada pilihan di situ. Free ongkirnya pun itu kan ada ketentuan. Iya, betul. Ada iya, ketentuan. Belanja sekian kan, maksimal belanja gitu ya. Iya Ustaz, berarti boleh ya Ustaz, enggak apa-apa. Kalau bayarnya normal ya, bayarnya normal boleh. Tapi kalau jenengan sengaja ambil Shopee Pay untuk dapat free ongkir, kalau tidak pakai Shopee Pay berarti tidak dapat, enggak boleh berarti. Iya, saya tidak memanfaatkan ongkirnya, hanya boleh membayar saja. Boleh. Untuk menghindari biaya penanganan yang tadi transfer antar bank itu Ustaz. Transfer? Kan kalau misalkan transfer antar bank kan ada biaya penanganannya tuh. Kalau pakai Shopee Pay kan tidak. Nah, itu aja sih. Kalau pakai Shopee Pay tidak ya? Itu gimana Ustaz? Boleh enggak? Soalnya ini Shopee Pay itu dia beda dengan bank ya. Kalau Shopee Pay kan memang jadi sifat uang di Shopee Pay itu duit mengendap itu uang kita juga gitu. Iya, Bank juga ada fasilitas ini tapi dia kasih gratis ini memang karena pelayanan bank jadi secara utuh orang bayar ini untuk biaya apapun sudah termasuk di situ itu. Bank ada satu pelayanan bank itu kan dia transfer bank manapun itu jadi gratis seperti bank digital saat ini gitu. Jadi kalau Shopee Pay beda dia bedanya posisinya dengan bank. Buktinya ketika orang itu daftar ke bank itu dia butuh foto macam-macam, identitas macam-macam. Kalau Shopee Pay enggak. Kamu cuma buat akun, ada nomor telepon, masuk, sudah. Gitu. Paling cuma verifikasi karena mau ingin tingkatkan fasilitas jadi premium itu aja paling. Ya Ustaz, berarti boleh ya Ustaz? Kalau free ongkirnya? Bukan free ongkirnya. Free transfernya, transfer free biaya. Iya, transfer free biayanya itu. Transfer antar banknya ya? Transfer kita kalau bayar pakai Shopee Pay itu. Transfer ke mana itu? Transfer ke Shopee Pay. Jadi kita bayarnya pakai Shopee Pay. Bukan untuk memanfaatkan gratis ongkirnya, tapi untuk apa biar tidak ada biaya penanganannya. Biasanya sebelumnya itu kalau transaksi bayar apa transfer pakai bank itu tidak ada biaya penanganan, Ustaz. Tapi dalam sekarang ini sama dengan apa? Ini nanti sama dengan flip itu, boleh? Boleh ya, Ustaz. Karena dia bukan manfaatin, bukan berarti kalau jadikan pakai ShopeePay itu dapat bebas biaya transfer, bukan itu. Itu ShopeePay punya rekening banyak. Jadi uang jenengan di ShopeePay misalnya dari bank A, ya dia transfer ke bank A lagi gitu. Mm-mm. Jadi dia gak kena biaya sejatinya. Sama dengan flip. Iya, iya. Jadi flip itu prinsipnya ada simpanan situ ya. Terus transfernya nanti ke tujuan ke bank A. Nah, sebenarnya flip ini dia punya rekening banyak sesuai dengan bank tadi gitu. Nanti dari flip itu. Dari flip ini yang transfer. Oke, gitu. Ustaz, berarti halal ya? Yang itu boleh. Iya, boleh, Allah. Iya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikum. Baik, Om, bisa baca yang di chat satu. Baik, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Saya pernah dengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperkenankan Ali bin Abi Thalib untuk poligami. Apakah benar? Kalau kalimat itu iya, gitu. Tapi nanti ini sepeninggal ini saya belum telusuri lagi, saya belum baca tuntas yang di sini ya. Ini apakah setelah itu nanti Ali nikah lagi? Wallah, saya pending dulu. Ya, terus yang berikutnya lagi. Satu Bismillah, lagi, Ustaz, izin bertanya di luar tema. Saya pernah dengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar umatnya tidak merasakan sakaratul maut yang menyakitkan. Apakah itu benar, Ustaz? Kalau yang menyakitkan, kalimat yang masih global nih. Wallahu a'lam ya. Tapi ada yang rasa sakit juga, tetapi tidak seperti orang kafir. Dan ada juga yang punya tanda ada keringat di dahi ya. Jadi kalimat pertanyaan masih global nih. Saya nggak bisa jawab juga. Sebuah satu lagi. Bismillah, izin bertanya di tema Ustaz. Bila di kantin ada 3 penjual, yang 2 muslim dan yang 1 bukan. Apakah kita masih dibolehkan membeli di penjual yang bukan muslim? Tadi coba penjualnya 2. Bila di kantin ada 3 penjual, yang 2 muslim dan yang 1 bukan. Apakah kita masih dibolehkan membeli di penjual yang bukan muslim? Asalnya masih boleh saja, cuma loyalitas saja gitu loh. Tapi kalau beli situ halal itu hasil beliannya, dia beli apa halal gitu. Cuma loyalitas saja. Baik, cukup yang di Zoom ini ada satu. Ustaz, gimana kalau ShopeePay yang tidak pakai ngendapin di situ jika kita hanya bayar ShopeePay pas saat kita belanja? Baiknya enggak ya, karena ada kesempatan mengendap ya. Itulah yang dijadikan masalah itu. Terus apakah playlist Lumat Letikot di YouTube Rumeso ini lengkap? Iya lengkap, tapi ini rinciannya itu mungkin ada yang sebagian yang belum diupload ya, karena kan video itu sudah live kayak begini. Rumeso TV itu edit ulang lagi, jadi biar dimasukin logo, tampilannya bagus, lightingnya bagus lagi gitu, diedit ulang. Nah yang sudah diedit itu belum di ini lagi, biasanya belum dipublish. Jadi sudah masukin di YouTube tapi belum dipublish. Nah sebagian playlist kalau masih terlihat ada kosong gitu, padahal harusnya sudah selesai. Karena kajiannya sudah selesai, ilmu tulis itu sudah selesai. Nah, itu berarti ada yang kelewat, belum dipublish lagi. Sudah diupload tapi belum dipublish. Itu istilah di YouTube ya. Terakhir, jika wanita sholat. Ada dalilnya jika apakah ada dalilnya jika wanita sholat berjamaah shaf paling kanan lebih banyak jumlahnya daripada yang sebelah kiri imam. Wallahu alam, saya tidak tahu dalil khusus tentang itu. Baik, kami cukupkan untuk bahasan ini. Insyaallah besok pagi kita kembali bahas syarh sunnah dengan pembahasan keutamaan sahabat. Juga di antara sahabat-sahabat ini ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Demikian, mudah-mudahan manfaat. dan bawa berkah pagi ini, dan pagi kita jadi penuh ilmu dan berbuah amal soleh dan keyakinan yang senantiasa istiqomah hingga kita mendapatkan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.